قال الشارح العلامة محمد خليل هراس رحمه الله تعالى قوله وتقوم القيامة إلى آخر كلامه يعني القيامة الكبرى yaitu kiamat yang besar. Wa hadzal wasfu litakhsis, dan sifat ini ya untuk mengkhususkan. Naam, al-qiyamatul kubra. Uhturiza bihi an al-qiyamatil asghra. Agar kemudian dikeluarkan darinya, terjaga darinya dari kiamat sugra. Yang demikian tidak termasuk dan tidak dibahas. Allati takunu indal maut. Yang mana kiamat sugra, kiamat kecil itu muncul di saat matinya seorang. Kama fil khabar, di dalam hadis disebutkan man mata faqad qamat kiamatu. Barang siapa yang mati maka sungguh telah tegak kiamatnya dia. Yakni kiamat kecil. Pentahki kitab ini mengatakan hadis ini lemah secara marfu'. Yakni lemah kalau dinisbahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dilemahkan oleh Al-Iraqi. Ya. Dan beliau mengazukan ke Ibn Abi Dunya dalam Kitabul Maut dari hadis Anas. Dan Al-Albani rahimahullah juga melemahkan. Ya. Namun ada riwayat, yaitu riwayat Dulabi dalam Al-Kuna wal-Asma dari Al-Mughirah. Naam. Yani mungkin Al-Mughirah bin Syu'bah. Berkata, mereka mengatakan al-qiyamah, al-qiyamah. Mereka mengatakan kiamat, kiamat. Wa innama qiyamat, qiyamatu ahadikum mautuhu. Sesungguhnya kiamatnya salah seorang kalian adalah matinya. Sanad hadis ini katanya hasan. Sebagaimana yang dikatakan pengarang kitab Tabyidus Shahifah. Kemudian disebutkan pula riwayat dari Umar bin Abdul Aziz dalam kitab Hilyatul Awliya. Nah itu alhamdulillah. Di maktabah ada itu. Ya. Disebutkan dalam kitab Hilyatul Awliya dari Umar bin Abdul Aziz annahu qala, bahwasanya Umar bin Abdul Aziz mengatakan fa innahu man wafathu maniyatuhu, sesungguhnya barang siapa yang telah sempurna atau siapa yang menemui kematiannya faqad qamat kiamatuhu, maka sungguh dia telah ketemu dengan kiamatnya. Wa shahaha isnadahu, dan beliau mensahihkan sanadnya. Jadi perkataan ini masyhur dari perkataan Mughirah dan Umar bin Abdul Aziz. Ya. Namun yang datang dari Rasulullah ini dhaif, lemah. Wa dzalika anna Allah azza wa jalla. Dan yang demikian bahwa Allah azza wa jalla idza adzina bi inqida'i hadhihi ad-dunya. Jika Allah telah mengizinkan untuk habisnya dunia ini, kehidupan dunia ini telah berakhir. Amara Israfil alaihi salam. Maka Rasulullah, maka Allah subhanahu wa ta'ala amara Israfil. Allah memerintahkan pada Israfil alaihi salam ayyam fukha fis suri nafhatal ula. Untuk meniupkan dalam sangkakala itu tiupan yang pertama. Ketika ditiupkan tiupan yang pertama, fa yas'aqu kullu man fis samawati wa man fil ard illa man syaa Allah, maka pingsanlah, maka matilah setiap apa yang ada di bumi dan di langit-langit, kecuali siapa yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa tusbihul ardu sa'idan juruza, dan bumi itu lalu kemudian menjadi tanah yang juruza. Juruza, tanah yang kering, tidak ada tumbuh-tumbuhan. Apa kata Allah? Inna laja'iluna 'alaiha sa'idan juruza. Naam. Wal jibalu katsiban mahila, dan bumi apa, dan gunung-gunung itu menjadi katsib mahil. Katsib itu apa ya ikhwan, debu yang bersatu lalu mahil. Mahil yakni, ada sebagian para ahli tafsir mengatakan beterbangan, seperti debu yang beterbangan. Ada yang mengatakan seperti mengalir, dia kayak air lewat di bawah kaki seseorang. Nah, jadi kalau air mengalir, nah gunung nanti seperti itu, berubah menjadi apa? Jadi bubuk itu, debu, lalu kemudian mengalir, hilang. Naam. Ya. Apa? Yauma tarjuful ardu wal jibalu wa kanatil jibalu katsiban mahila. Naam. Wa yuhadditsu, naam, wa yahduthu kullu ma akhbara Allah bihi fi kitabih, dan akan terjadi semua apa yang dikhabarkan oleh Allah di dalam kitabnya. La siyama fi suratai At-Takwir wal Infitar, terlebih lagi dalam dua surat, surat Takwir, idza syamsu kuwirat. Ha, apa syamsu kuwirat ya ikhwan? Apabila matahari ana kuwirat, dihilangkan cahayanya, ya. Idza sama'un fatarat, jika langit-langit itu terbelah. Wa hadha huwa akhiru ayyamid dunya, inilah akhir dari kehidupan dunia itu. Tsumma ya'muru Allahu as-sama', kemudian Allah memerintahkan langit. Fatumtiru mataran kamanir rijali arba'ina yauman, maka langit itu pun menurunkan hujan seperti maninya para laki selama 40 hari. Fayambutu minhun nasu fi kuburihim, maka tumbuhlah darinya manusia dalam kubur-kubur mereka. Min ajbi adnabihim, dari tulang-tulang ekor mereka. Wa kullu ibni adam yabla illa ajabat zambi, setiap anak Adam itu akan musnah, akan hancur kecuali ajabud zamb, ajabud zanab, tulang ekor. Nah, ya, kata pengarang pentahkik kitab ini, al-ajab, ain yang di fathah, wa huwa al-azmul latif alladhi huwa fi asfalis sulb, yaitu tulang yang halus yang ada di bahagian paling bawah di pinggul. Wa huwa ra'sul us'us, itu adalah intinya tulang ekor. wa huwa makanu ra'sid dzanabi min dzawatil arba, dan itu adalah tempat ekornya, inti ekornya dari hewan-hewan yang berkaki empat. Naam, bagian bawah, iya. Itu ajab. Ajabud dzanab. Namun kata beliau bahwa menyerupakan hujan dengan mani para lelaki, ini hadisnya dhaif, ya. Dan demikian pula, ya, menetapkan 40 hari. Naam. Menetapkan 40 hari. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan langit untuk hujan, ini pun hadisnya dhaif. Yang sahih yang datang dari riwayat Bukhari dan Muslim dari hadis Anas, ma bainan nafkhataini arbaun, antara tiupan yang pertama dengan tiupan yang kedua, peniupan sangkakala itu ada 40. Ya, 40. Wallah 40 apa? Wa Abu Hurairah ayu haddidah. Abu Hurairah tidak ingin membatasinya biyaumin aw syahrin aw sanah. Apakah dengan hari? Apakah yang dimaksud 40 hari atau yang dimaksud 40 bulan? Ataukah yang dimaksud 40 tahun? Allahu a'lam bishawab. Ya. Hatta idza tamma khalquhum wa tarkibuhum, sehingga apabila telah sempurna penciptaan mereka dan penyusunan mereka, amarallahu Israfil bi ayyam fukha fi suri nafqata tsaniyah. Allah memerintahkan Israfil untuk meniup kembali sangkakala yang kedua. Fayaqumun nasu minal ajdati ahya, maka bangkitlah manusia dari kubur-kubur mereka. Ahya, dalam keadaan mereka hidup. Yauma yakhrujuna minal ajdati sira'an ka'annahum ila nusbi yufidun. Pada hari mereka keluar dari kuburan-kuburan mereka dengan bersegera. Naam. Ya, mereka semua menjadi hidup kembali, ahya'an. Khashi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah. Dzalikal yaumul ladzi kanu yu'adun. Surah apa itu, ikhwan? Hah? Ma'arij. Naam. Fayaqulul kafiru wal munafiquna hina idzin, maka orang-orang kafir dan para munafik mereka mengatakan di waktu itu, ya wailana man ba'athana min marqadina, celaka kami, siapa yang membangkitkan kami dari tidur kami. Nah, menyesal. Siapa yang membangkitkan kami? Kami dulu menyangka kami tidak bisa lagi dibangkitkan. Siapa yang membangkitkan kami? Sadar. Wa yaqulul mu'minun, adapun kaum mu'minin mereka mengatakan, hadza ma wa'ada ar-rahman wa shadaqal mursalun. Inilah yang telah dijanjikan oleh Allah, dan jujurlah para rasul dengan apa yang mereka sampaikan. Itulah keadaan mereka. Thumma tahsyuruhumul malaikatu ilal mauqif. Kemudian para malaikat mengumpulkan mereka menuju mauqif. Tempat mereka berdiri, padang mahsyar. Khufatan ghaira munta'ilin. Bertelanjang kaki. Tidak memakai sendal. Uratan ghaira muktasin, telanjang tidak berpakaian. Ghurlan ghaira muhtatinin, tidak berkhitan. Jam'u arghal aghral, wa huwa al-aqlaf wal ghurla al-qalafah. Qalafah itu kulit yang di apa, ikhwan? kalau di hitam itu yang dihilangkan, ya. Al-aghral itu namanya orang yang masih punya khalaf. Nah, mereka dikumpulkan ghurlan, yakni masing-masing mereka khalafah yang dihilangkan itu akan bersatu kembali. Wa awwalu man yaktasi yaumal qiyamah, orang yang pertama yang memakai baju pada hari kiamat, Ibrahim. Kama fil hadis. Dalam riwayat Imam Bukhari, hadis Ibn Abbas, kata Nabi SAW, inna awwalal khalaiqi yawma yuksa yawmal qiyamah Ibrahim al-Khalil. Ya. Makhluk yang paling pertama yang diberi pakaian pada hari kiamat adalah Ibrahim al-Khalil. Wallahu a'lamu bis-shawab. Ila hunafa.